Oke. Satu buat teman lagu yang kita selesaikan buat anda-anda semuanya. Buat keluarga besar Kutai ya. Kutuk Taiwan. Kutai. Kutuk. Kutuk. Taiwan. Taiwan. Yeah. Oke, kali ini langsung aja bareng Nyupa Lapa. Teman yang kedua yuk, Sumonggo. Kita koyang lagi yuk. Juga spesial buat para sahabat-sahabatku SMP Indonesia. Kita koyang lagi bos. Melupakan tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin kau ku dapatkan. Meskipun aku tahu tak mungkin jadi milikmu. Setelah ku sadar aku rela asal kau bahagia. Kembali Mas Bos. Nggih, matur sembah nuwun. Dik Bos. Gary Mahesa Nyu Palapa.